Dan pertanyaan selanjutnya, apa yang disebutkan oleh Al-Akh di Ambon, bahwasanya pada beberapa waktu yang lalu, saat-saat maghrib di Masjid Air Mata Cina Ambon, yang jadi imam ketika itu adalah seorang TNI yang masih ditugaskan untuk jaga di perbatasan antara kampung muslim, yaitu Air Mata Cina, dan kampung kafir. Enggak dua. Ada dari anak-anak yang baru belajar. Belajar di Mujahidin. Tiba-tiba keluar dari saf dan meninggalkan saf. Lalu keluar dari masjid. Karena tidak mau diimami oleh tentara yang mereka telah hukumi tentara tersebut sebagai tentara yang kafir. Ini permasalahan yang bukan termasuk dari perkara remeh. Akan tetapi, ini sudah menjadi perkara yang besar. Yang sepatutnya untuk kita tanggapi. Dan mereka belajar dengan orang-orang mujahidin, sebagaimana telah kita ketahui bahwasanya orang-orang yang dikatakan dengan mujahidin itu memiliki hubungan dengan orang-orang yang suka mengkafirkan kaum muslimin, yaitu takfiriun. Keberadaan mereka ini di samping menganggap pemerintah kaum muslimin telah kafir, juga mereka menganggap setiap orang yang menjadi aparat dari pemerintah tersebut, maka mereka anggap dengan, atau mereka hukumi dengan hukum kafir. Dan bisa kita lihat pada kejadian ini, seorang tentara yang masih sholat, yang menjalankan tugasnya, yang ditugaskan oleh pemerintah, bersamaan dengan itu masih melaksanakan sholat. Kalau akhirnya seperti ini, maka tidak ada alasan bagi orang untuk mengkafirkannya. Kecuali nampak perwujudan dari keyakinannya melakukan kesyirikan atau kufur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau menyatakan dirinya keluar dari Islam secara zahirnya, atau dia meninggalkan salat. Ketika dia meninggalkan salat, maka dia telah kafir. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengatakan, "Al-ahdu alladhi bainana wa bainahum as-salah. Faman tarakaha faqad kafar." Perjanjian antara kami, yaitu kaum muslimin, dan antara mereka, yaitu orang-orang kafir, adalah meninggalkan salat. Barang siapa perjanjian antara kami kaum muslimin dan mereka orang-orang kafir adalah salat, maka barang siapa meninggalkan salat itu, maka dia telah kafir. Oleh karena itu, ketika keberadaannya seperti ini, meninggalkan salat atau terjatuh dalam kesyirikan besar atau melakukan perbuatan yang menyebabkan keislamannya terbatalkan atau batal keislamannya, maka orang seperti ini telah kafir. Akan tetapi kalau kita melihat seperti yang kita lihat di hadapan kita, adanya aparat baik dari Tentara Nasional Indonesia ataupun dari pihak kepolisian, kalau kita melihat mereka menampakkan syiar-syiar Islam, masih melaksanakan salat, maka hal seperti ini tidak sepantasnya untuk kita kafirkan. Tidak sepantasnya untuk dikafirkan. Dan keberadaan mereka, kita melihat Terkadang mereka yang menjadi TNI atau polisi itu ada beberapa sebab. Ada beberapa sebab. Di antara sebabnya adalah mereka sudah terlanjur menjadi TNI atau menjadi polisi, kemudian mengikuti peraturan yang ada. Jadi dia terbawa dengan peraturan yang ada, baik di kesatuan mereka, selama mereka menjalankan tugas, atau semisal itu. Karena sudah terlanjur. Kita melihat, kalau ada dari orang awam, kemudian dia menjadi polisi atau menjadi tentara dalam melaksanakan tugasnya, karena dia aktif mengikuti seksi kerohanian Islam di kesatuannya, atau dia banyak membaca, banyak menghadiri majelis taklim, dengan itu dia mengenal Islam yang sesungguhnya. Ketika dia akan meninggalkan jabatannya, dia mengalami kendala. Dan kita melihat sendiri, kalau ada yang pelarian dari tugasnya akan dicari, didapati dipaksa untuk kembali menjalankan tugasnya. Jadi keberadaannya berat untuk melepaskan diri dari jabatan yang dia telah berada di dalamnya. Karena tugasnya dia menjalankan jabatannya, tentu dia akan mendapatkan banyak penyisihan-penyisihan terhadap Islam yang sungguhnya. Akan tetapi kita melihat kepada penyisihan yang dia lakukan itu, apakah penyelisihan tersebut menjadikannya kafir atau tidak? Ini menjadi pertanyaan. Sebagaimana telah kita jelaskan pada pertemuan yang lalu yang berkaitan dengan pengkafiran ISIS atau Al-Qaeda terhadap pemerintah Indonesia. Dan kita kritik, kita bantah mereka dalam masalah ini. Dan telah kita jelaskan keberadaan pemerintah Indonesia itu, kalau mereka dari kalangan kaum muslimin, mereka terbawa dengan keadaan. Ada yang menginginkan untuk merubah perundang-undangan Indonesia pelan, secara pelan, sedikit demi sedikit. Itu anggapan mereka seperti itu. Dan ada pula yang sudah terlanjur di dalamnya, kemudian berupaya untuk terus memperbaiki diri. Banyak yang memiliki alasan-alasan. Selama mereka tidak berkeyakinan bahwasanya hukum perundang-undangan yang dibuat oleh mereka atau yang ditaati oleh mereka itu, mereka tidak meyakini itu lebih baik daripada hukum Islam. Kalau mereka meyakini bahwasanya hukum atau perundang-undangan yang mereka bikin itu lebih baik daripada hukum Islam, maka kita nyatakan dia kafir. Akan tetapi, kita melihat keberadaan mereka. Tidak demikian. Tidak demikian. Sebagaimana telah kita katakan tadi. Di antara mereka, karena terbawa dengan keadaan, atau karena mereka sudah terlanjur di dalamnya dan mengalami kesulitan untuk keluar, sebagaimana kita contohkan tentara tadi, TNI tadi, begitu pula polisi. Kalau mereka ingin keluar dari jabatan mereka, ini sangat menyusahkan bagi mereka. Dan kita bisa melihat ada dari sebagian orang bisa lari dari jabatan mereka, akan tetapi dicari. Dan jarang kita dapati dari mereka berhasil lari. Jarang kita dapati dari mereka berhasil lari, kemudian tidak didapati. Dengan melihat keberadaan ini, atau melihat alasan-alasan yang kita sebutkan di antaranya tersebut, maka ini sudah menjadi uzur. Sudah menjadi alasan untuk kita tidak serampangan mengkafirkan TNI atau polisi dari orang-orang Islam. Tidak sepantasnya. Tidak layak. Bahkan orang mengkafirkan mereka, bisa jadi akan kembali kepada dirinya. akan kembali kepada dirinya. Dan ciri seperti ini, perbuatan seperti ini, suka mengkafirkan kaum muslimin karena adanya syubhat, adanya kerancuan pada pemahamannya, adanya kerancuan pada akidahnya, keyakinannya. Dengan itu mudah mengkafirkan ini akidahnya orang-orang khawarij yang terdahulu. Sehingga mereka dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kilabun nar. Haulai kilabun nar. Mereka itu adalah anjing-anjingnya neraka. Di antara ciri mereka adalah mudah mengkafirkan tanpa melihat hujjah yang jelas, tanpa bisa membuktikan dengan ilmiah, dengan hakikat. Akan tetapi pengkafiran seperti ini atau pengkafiran yang mereka lakukan ini tanpa didasari hujjah sama sekali. Permasalahan tentang pemerintah kita sudah kita jelaskan bahwasanya pemerintahan kita ini disebutkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika Hudzaifah bin Yaman bertanya tentang keadaan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan apakah ada kebaikan setelah kejelekan? Dikatakan na'am. Ditanya lagi berulang-ulang hingga kemudian ditanyakan lagi setelah kejelekan apakah ada kebaikan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan na'am fihi dakhan. Iya, ada kebaikan, akan tetapi ada padanya pengkaburan, kesamaran yang dengan itu sulit bagi orang-orang di dalamnya untuk bisa menilai karena adanya kaburan seperti pemerintah kita dengan alasan-alasan yang telah kita sebutkan tadi. Tersamarkan, terkaburkan, terkaburkan apa yang mereka berada padanya. Dengan adanya kesamaran atau kekaburan tersebut sudah menjadi alasan bagi kita untuk tidak bermudah-mudahan menghukumi mereka. Tidak bermudah-mudahan untuk mengkafirkan mereka. Apalagi mereka asalnya adalah muslim yang masih taat melaksanakan salat 5 waktu. Dan bahkan terkadang dari mereka terus mendalami, mempelajari ilmu agama. Kita dapati dari kalangan para tentara seperti itu. Juga para polisi. Bahkan kalau kita melihat sebagian mereka yang menekuni bidang agama, terkadang lebih baik dalam kesehariannya. Di tempat tugas mereka, terkadang mereka mengajarkan tata cara membaca Al-Quran, mengajarkan tata cara salat yang benar. Ini kita dapati. Ada dari kalangan tentara seperti itu. Jadi keberadaannya, kalau seperti itu, tidak bisa kita kafirkan. Keberadaannya, selama dia masih melaksanakan salat, dan tidak nampak pembatal-pembatal keislaman pada dirinya, maka hal itu kita hukumi dengan hukum asal bahwasanya dia adalah muslim. Dia adalah muslim. Oleh karena itu, kita nasihatkan kepada para pemuda untuk jangan bermodal semangat. Kita melihat anak-anak sekolah seperti itu yang terjadi di Ambon, baik anak SMP maupun SMA, itu karena dipengaruhi oleh orang-orang yang berpemikiran dengan pemikiran Al-Qaeda atau ISIS. Dan ini adalah membahayakan. Membahayakan masyarakat, juga membahayakan pemerintah, negara. Seperti negara kita ini. Oleh karena itu, kita nasihatkan bagi mereka untuk senantiasa mempelajari ilmu agama. Mengambil ilmu agama dari ahlinya. Dari ahli sunnah wal jamaah, kemudian terus senantiasa menuntut ilmu. Karena hanya dengan menuntut ilmu, seseorang itu akan mendapatkan taufik dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan kebaikan. Kemudian yang perlu untuk kita jelaskan lagi, atau yang berkaitan dengan pertanyaan berikutnya tentang permasalahan para wanita. Ini yang perlu kita ingatkan. Mengingat permasalahan ini sudah menjadi keluhan orang-orang awam di sekitar kita. Mereka pun terkadang terbawa hingga menghina atau melecehkan dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah disebabkan karena lantaran oknum tertentu yang salah dalam melaksanakan, dalam melakukan perbuatan, kemudian yang dihukumi adalah dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan perlu kita jelaskan di sini yang berkaitan dengan para wanita. Hendaknya para ibu, juga para bapak, mendidik anak-anak mereka, yaitu anak-anak wanita khususnya, sebelum mereka menikahkan anak-anak mereka atau putri-putri mereka. Karena kita melihat banyak dari para wanita yang sudah menikah, akan tetapi tidak bisa mengurusi rumah tangganya, tidak bisa melayani suaminya dengan baik, tidak bisa memasak, tidak bisa melakukan pekerjaan di dalam rumah. Kalau keberadaan wanita seperti ini yang menjadikan penilaian yang tidak bagus dari orang-orang sekitarnya. Karena kita sangat kasihan terhadap sebagian orang, atau kita dapati dari kalangan ikhwah, para suami seakan-akan membantu. Dia bekerja dalam kesehariannya, pulang sampai di rumah memasak, sampai di rumah mengambil pekerjaan-pekerjaan yang seharusnya dilakukan oleh wanita di dalam rumah, diambil oleh seorang suami. Istrinya di mana? Ini yang menjadi permasalahan sekarang. Oleh karena itu, kita nasihatkan kepada para bapak untuk mereka mendidik putri-putri mereka sebelum putri mereka itu akan dinikahkan, sehingga dia bisa hidup, bisa melaksanakan aktivitas, bisa mengurusi rumah tangga. Ini yang perlu diperhatikan. Jangan hanya sekedar memperhatikan pendidikan agamanya, akan tetapi diperhatikan pula pendidikan atau keterampilan kesehariannya. Bagaimana cara mengurusi rumah tangga, bagaimana cara memasak, bagaimana cara mengurusi anak-anak. Ini perlu dibimbingkan. Ini tanggung jawab bagi para bapak dan para ibu terhadap anak-anak wanita mereka. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun 'an ra'iyatih. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban dari kepemimpinannya tersebut. Dan ini berdasarkan perkataan Allah Subhanahu wa taala juga, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang beriman, jagalah diri-diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Dijaga mereka, dibimbing, dilatih sehingga mereka tidak terjerumus ke dalam kesalahan. Kalau mereka tidak bisa mengurusi suami, tidak bisa mengurusi rumah tangga, maka ini adalah penyia-nyiaan terhadap kewajiban, yang dengan itu menyebabkan mereka, para wanita yang telah bertugas tersebut, telah bertugas untuk mengurusi rumah tangganya, mengurusi anak-anaknya dengan suaminya, mereka tidak bisa lakukan hal ini, maka mereka telah terjatuh ke dalam kesia-sia penyia-nyiaan terhadap kewajiban mereka. Ini berdosa kalau perbuatan seperti ini. Dengan itu, kita nasihatkan kepada para bapak, para ibu, sebelum menikahkan putri-putri mereka, agar melihat dulu, membimbing dulu mereka, bagaimana hidup terampil, bagaimana bisa mengatur rumah tangga, bisa mengatur keluarga, bisa mengurusi pekerjaan dalam rumah, itu penting. Sehingga tidak berantakan rumah tangga. Itu yang bisa kita sampaikan pada pertemuan ini. Dan insya Allah untuk pertanyaan yang lainnya kita akan ambil pada pertemuan yang akan datang insya Allah. Subhanakallahumma wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.